وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه قال الشارح حفظه الله تعالى أي علم أفعالهم في الأزل وقال المؤلف وكل ميسر طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد kata Syekh Abu Ja'far Al-Tahawi di matan 87 wa kadzalika af'aluhum fi ma 'alima minhum ay yaf'alu. Demikian juga amal perbuatan mereka. Ya, fi ma 'alima, dari apa-apa yang Allah ketahui minhum dari mereka, ay yaf'alu, mereka akan kerjakan. Perbuatan mereka, jadi apa yang ketahui, apa yang Allah ketahui, pasti mereka akan kerjakan. Kata Syekh Shalih Fauzan, 'alima af'aluhum fil azal. Itu yang telah Allah ketahui perbuatan mereka sejak zaman azali. Ya. Ini merupakan penjelasan perincian dari empat tingkatan beriman pada takdir. Yang pertama adalah ilmu. Ketika Allah mengetahui takdir hamba, ya, perbuatan hamba, maka pasti si hamba akan melakukan. Ya. Karena itu telah Allah catat. Allah telah kehendaki dan Allah ciptakan. Ya, barakallahu fiik. Terus ya di matan yang kedua 88 wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, setiap orang dimudahkan kepada apa yang dia ciptakan. Ya, ini berdasarkan firman Allah, fa amman ata wa taqa, siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, dia bersedekah, berzakat, wa taqa, dan dia pun bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan surga. Fasani yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia jalani kemudahan. Wa amman bakhil wastaghna, siapa yang bakhil serta dia merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan ya pahala yang terbaik. Fasani yassiruhu lil yusra, kami akan menyiapkan bagi jalan yang sulit. Terus wal amal bil khawatim, ya. Dan sesungguhnya amalan perbuatan itu, amal perbuatan tergantung penutup di akhir hidupnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang dihitung adalah endingnya, akhirnya. Ayo baca Johar. Wal a'malu bil khawatim, al insanu la yaqtarru bi amalihi wa in kana aslahus salihina. Taib. Dan seseorang dia tidak boleh tertipu dengan amal dia, walaupun dia adalah aslahus solihin, orang yang paling soleh sekalipun. Terus bal yakhafu min su'il akibati. Ah, bahkan dia mesti takut dari su'il akibah, dari buruknya penutup amal dia. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ya. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baina ma bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu ahli kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Dia beramal dengan amal penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga cuma sejengkal, namun dia ternyata didahului oleh kitab takdir Allah. Akhirnya dia beramal amalan penduduk neraka dan akhirnya dia masuk neraka. Na'udzubillah. Ya. Innal abda la ya'malu fi ma yara nas amala ahli jannati wa innahu lamin ahli nar. Ada orang yang beramal ya, dengan amalan yang dilihat orang itu amalan penduduk surga, padahal dia adalah ahli nar. Na'udzubillah. Kenapa demikian? Kata Nabi, wa innamal a'malu bil khawatim. Ya. Baik, karena amal itu hitungannya adalah yang ending, yang terakhir ya. Terus lanjut. Wala yuhkamu ahad ala ahadin bi annahu min ahli nari bi mujibi af'alihi. Li'annahu la yadri bimadha yakhtimu lahu. Baik. Wala yuhkamu ala ahadin, maka enggak boleh diponis. Ya, atau kita juga boleh baca wala yahkumu ala ahadin. Seorang tidak boleh memponis orang lain bahwa dia adalah penduduk neraka. Bimujibi ya af'alihi. Ya. Enggak boleh. Karena ya hal-hal amal perbuatan-perbuatan dia yang bisa menyebabkan dia masuk neraka. Hanya Rasulullah SAW, Allah Ta'ala yang memvonis dia pasti di neraka. Ya. Kata Nabi, man ahaba yanzur ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hada. Nauzubillah. Siapa yang mau lihat penduduk neraka, lihat orang ini. Akhirnya diikutin. Padahal dia adalah orang saleh. Ternyata ketika perang, yang orang-orang memuji dia karena keberanian dia, dia terluka. Dia enggak sabar sama lukanya. Ya, fasta'jalal maut. Dia ingin menyegerakan kematian, bunuh diri. Bunuh diri dia dengan apa? Ditaruh di urat nadinya, pisoknya, terus dia tancepin, akhirnya dia bunuh diri. Mati dan disaksikan orang. Oh, benar juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus lanjut. Wa yuwaddi khudzalika haditsun nabi sallallahu alaihi wasallam min hadits ibni mas'ud inna ahadakum la yujma khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fa yanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 40 kalimatin bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shakiyyin aw sa'idin wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu 'alayhi al-kitabu fa ya'malu bi 'amali ahli an-nari fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nari hatta ma yakuna bainahu wa baina hatta ma yakunu bainahu wa baina. Itu memang ada yang membacanya mayakuna, tapi yang paling arjah dari i'rabnya marfu. Ya. Baik. Ma-nya itu memfasal amal inna. Ya, dia mengkaf takufu amal hatta atau amal in mutmaratan ba'da hatta. Terus bainahu wa bainaha illa dhira'un fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Fal insanu yakhafu min su'il khatimati wa la yuhkamu 'ala ahadin bi su'il khatimati li'annahu la yadri bima yakhthimu lahu. Bima yukhtamu lahu fattawbatu tajubbu ma qablaha kullilladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Taib. Ya. Wa yuwaddihu dhalik hadis Nabi. Yang menjelaskan hal ini adalah sebuah hadis dari Nabi SAW, dari hadis Ibnu Mas'ud yang kita hafal di Arba'in. Yang poinnya adalah wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu al kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ini poinnya di situ. Ya, di antara kalian ada yang benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga jadi satu jengkal aja, tapi dia didahului catatan takdir. Akhirnya dia melakukan amalan penduduk neraka, dia pun masuk ke dalamnya. Nauzubillah. Wal insan yakhaf, maka seseorang dia mesti mengkhawatirkan, takut, yakhafu min su'il khatimah, ya, dari akhir hidup yang buruk. Maka kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wala yahkumu ala ahadin bi su'il khatimati. Ya, jangan dia menghukumi orang lain, ya, dengan su'ul khatimah, penutup hidup yang jelek, ya. Ya naulaya dribi ma yukhtamu lahu. Karena dia enggak tahu, ya, dengan apa hidup orang tersebut akan ditutup. Ya, dia mencela orang lain yang senantiasa mabuk, dia katakan dia pasti neraka. Belum tentu. Dicela mabuk-mabukannya, iya, diingkari, didakwahi, dinasihati. Dicela yang namanya maksiat, dicela. Ditahdir. Namun jangan ponis orangnya pasti masuk neraka. Bisa jadi dia tobat. Nah. Baik. Ya. Dia fattaubatu tajubbu ma qablaha, karena taubat bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum. Yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, mereka taubat, niscaya Allah akan mengampuni mereka dari dosa-dosa mereka yang salaf, yang lalu. Ya. Terus lanjut. Fal a'malu bil khawatimi walakin min latfillahi azza wa jalla bi'ibadihi anna man 'asha 'alal khairi fa innahu yakhdimu lahu bil khairi. Yukhtamu lahu bil khairi. Baik. Maka amal-amal itu nanti endingnya ada berdasarkan endingnya bil khawatim. Walakin min latfillahi azza wa jalla bi'ibadihi. Ya. Namun diantara bentuk kasih sayang Allah pada para hamba-hambanya adalah anna man asya alal khair, bahwa siapa yang hidup kebiasaan hidup dia itu dalam kebaikan, fa'idahu yukhtam lahu bil khair, maka hidupnya pun ini akan diakhiri dengan kebaikan. Waman asya ala syar, terus lanjut. Waman asya ala syarri fa innahu yukhtamu lahu bis syarri. Fal insanu ya'malu asbaba wa yahsulu dhunnu billahi azza wa yuhsinu. Wa yuhsinu dhunna billahi azza wa jalla. Nah, maka siapa yang membiasakan hidupnya di atas keburukan, ya dia kemungkinan ya dominannya dia hidupnya itu akan diakhiri dengan keburukan. Ya. Biasa nenggak miras, ya. Ya udah. Matinya lagi narkoba. Biasa sujud, matinya sujud. Biasa baca Quran, matinya baca Quran. Biasa taklim kajian dakwah, matinya lagi dakwah. Ya. Biasa ngeband, matinya di atas panggung. Tinggal kebiasaan aja. Ya. Kita kan enggak tahu akhir hidup. Aktivitas kebaikan kita. Namun lagi-lagi ada orang yang matinya lagi ngeband. Ya, lagi main gitar jeng jeng jeng jeng jeng jeng mati. Ya, suhul khotimah bukan? Ya. Tapi kita ponis neraka enggak? Enggak. Namun kita mengkhawatirkan aja. Kalau dia muslim masih berhak gak dapat doa rahmat ampunan? Masih. Ya akhirnya. Mati lagi pesugihan gimana Herin? Doain gak? Enggak lah. Enggak didoain. Lagi masih pesugihan dia. Enggak didoain. Saya bingung Herin. Ada orang gak sholat mati Herin. Join gak? Dijoin gak? Nah kita kan mazhabnya Wahabi. Kafir, gak didoain. Gak disolatin. Tergantung mazhab, tergantung mazhab. Jadi antum masih gantung mazhabnya, bingung. Tapi kan yang mau kafir kan? Mazhab gantung. Kita Syafi'iyah hanya far'an, furu'. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini Najdiyah aslan, usul. Ya enggak? Faza. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin, kaifa natahayyab an nukaffira man kaffarahullahu wa rasuluh? Kata Syekh Al-Utsaimin, kenapa kita mesti takut untuk ngapirin orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Nah, takut sama siapa? Kata Syekh Utsaimin. Kenapa kita mesti takut untuk mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Kaifa natahayyab? Itu saya hafal ucapan itu dari khutbah Syekh Utsaimin yang ada di YouTube. Judul khutbahnya Hukmu Tarikis Shalah Khutbatul Jumu'ah. Itu salah satu, saya dengerin khutbah itu tahun 2004. Ya. Salah satu sebab yang merubah paradigma saya. Dulunya saya berpendapat juga gitu. Yang gak sholat, gak kafir. Setelah dengerin khutbah saya, Utsaimin, ya, kayak kena ruqyah. Wah, lepas syubhat. Ya. Maka yang gak sholat, kufur. Apalagi pesugihan. Ya, Herlin. Ya, Ustaz, Ustaz. Fal insani amalul asbab wa yusinu dhanna billah. Maka manusia itu hanya melakukan sebab-sebab. Sebab kebaikan aja supaya ya, dia dimudahkan mengakhiri hidupnya dalam kebaikan dan dia husnudzon pada Allah. Baik sangka pada Allah. Minta terus husnul khatimah. Membiasakan diri amal ketaatan. Karena siapa yang membiasakan diri di atas suatu keadaan, akhir hidupnya dalam keadaan tersebut. Dominannya demikian. ya, dominan demikian, membiasakan diri daras, mati lagi daras, ya, membiasakan diri, ya, narkoba, mati narkoba, banyak orang begitu kan, membiasakan diri zina, ya mati zina, na'udzubillah min dzalik. Terus ba'dun nas yaqul, wa ba'dun nas yaqulu atubu qabla al-mauti fa naqulu lahu wa hal tadri mata tamutu yumkinu an tamuta fi lahdatin la yumkinu ma'aha at-taubatu wa la tadri hal at-taubatu maqbulatun am la li anna at-taubata laha syurutun. La ilaha illallah. Sebagian orang kata Syekh mengatakan atubu qabla al-maut, saya tobatin entar deh sebelum mati. Kita katakan hal tadi mata tamut, ente tahu emangnya kapan ente mati? Mungkin antamu tapi lah dotin, bisa aja ente mati sesaat lagi. Wala yumkinu ma'a taubatu, gak mungkin ente bisa bertobat kalau mati bentar lagi. Hal tadi hal taubatu makbulatun amla, terus emang ente tahu tobat ente diterima apa enggak? Di anak tobat adalah syurutun, karena yang namanya tobat memiliki beberapa syarat. Ya, sebentar. Pagi siang itu bakso isinya terigu semua itu, nggak ada daging ikannya ayamnya. Fukoro, fukoro. Kalau sana masak apa sakan sana? Toge tahu campur bakso. Oh ada campuran togenya. Yeah. Arfa sedikit derajat. Jadi tinggi sakan sana. Eh bisa aja sakan sini naikin derajat, kasih itu kemangi mah. Biar derajatnya mutasawi ya. Bainahuma bainakum. Tayyib barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Qala al-musannif wa sa'id man sa'ida bi qada'illah. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bahagia dengan qada dari Allah. Wa syaqi man syaqiya bi qada'illah. Orang yang sengsara adalah orang yang sengsara berdasarkan qada dari Allah. Kata Syekh, la yashqa bi qada'illahi azza wa jalla wa innama yashqa bi amalihi alladhi qaddarahu Allahu lah. Man qaddarallahu annahu yasqa aw yas'adu fa sayyassiruhu lah. Orang yang la yasqa, seseorang tidak sengsara, tidak binasa, dia berdasarkan takdir Allah. Namun inama yasqa, dia sengsara bi amalihi, dengan sebab amal dia, banyak bab sababiyah. Alladzi qaddarallahu, yang telah Allah takdirkan untuk dia. Jadi dia beramal dulu, beramal buruk dulu. Man qadarallah annahu yasqa, siapa yang Allah takdirkan dia akan binasa sengsara, au yasadu, atau Allah takdirkan dia akan bahagia, maka Allah akan memudahkan dia menuju amal-amal kebahagiaan atau kesengsaraan. Wa aslu qadar sirrullah taala fi khalqih. Landasan takdir adalah rahasia Allah. Ya, terhadap makhluknya. Kata Syekh, ai lantasila ila sirrih. Ya, artinya kata Syekh Shalih Fauzan, ente enggak akan bisa sampai kepada rahasia Allah tadi. Karena takdir ini adalah tertutup. Allah catat di Lauhul Mahfud. Di lauh lembaran yang mahfud terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari perubahan, revisi, dan terjaga dari diketahui oleh makhluk siapapun. Jibril sekalipun, Rasulullah SAW sekalipun. Mahma hawalta at-taftisha fil qada'i wal qadar. Ya, bagaimanapun Anda hawalta berupaya untuk taftish, meneliti, mencari tahu terkait qada' dan qadar. Ya. Disurvei. Orang yang tampangnya gini matinya husnul khotimah. Yang tampangnya begini ngeselin su'ul khotimah. Disurvei. Oh. Dicocokin dia. Oh, mantok nih kayaknya. Husnul khotimah kayaknya. Tapi kan enggak bisa kayak begitu. Ini rahasia Allah. Ya. Nah, iya, mantok nih kayaknya bidadarinya dua gitu. Enggak bisa. Ya. Kalau Faza bidadarinya 70 misalkan. Enggak boleh. Enggak tahu. Siapa tahu kebalikannya? Iya dan billah. Kebalikannya maksudnya Faza yang dua mantok 70. Kita jangan berandai-andai dulu yang buruk-buruk, yang neraka-neraka. Jangan. Ya. Ngerinya dijabah oleh malaikat di. Ya kan bisa jadi mantok bidadari 70. Gitu. Istrinya ngizinin enggak? Wah, di surga udah enggak ada lagi izin. Poligami. Ya. Nah, kalau enggak mau poligami di neraka. Kan di neraka itu enggak poligami mereka. Enggak ada berita mereka punya istri 2, 3, 4. Ya enggak? Nah, enggak ada. Ya itu enggak ada di neraka. Jadi enggak mungkin. Mukminah yang solehah yang masuk surga pasti dia ridho dengan bidadari madu dia. Istri dari suaminya yang kesekian. Pasti ridho. Kalau enggak ridho, ya enggak mungkin ada di surga. Maka mantu beristri satu, ya begitulah. Di dunia, ya. Di dunia mantu beristri satu. Ya berarti ya begitulah. Gimana tuh mantu? Gak usah diperjelas, saya udah duga. Gak perlu diperjelas, saya udah tahu undangan apa. Ya, baik. Mana lagi tadi? Fala tukallif nafsak, jangan ente maksain diri ente untuk tahu takdir. Walakin amin bil qada wal qadar. Namun imani aja qada takdir ini. Wa'mal ala amala salihah. Amalin aja amal saleh. Wajtanib ala amala sayyi'ah. Jauhi amal buruk. Wa amma anta tabahas an asraril qadar, adapun kalau ente bahas-bahas rahasia takdir, fahada laisa min ikhtisasika. Ini bukan wewenang anda. Wala huwa min sya'nika. Bukan urusan anda. Wa makullifta bihi, ente pun juga enggak ditakrif, dibebani untuk hal ini. Tuh. Jadi kita sikap kita terkait takdir imani, beramal soleh, jauhi amal buruk. Udah selesai. Ya, jangan bahas-bahas, selesai. Nah, qadariyah, jabriyah tuh kayak gitu tuh. Bahas-bahas ya, kaji-kaji. Enggak mikirin beramal. Enggak ada keimanan. Akhirnya terjatuh ke dalam fitnah qadariyah nufat atau fitnah jabriyah gulat. Udah gitu aja. Ya. Kemudian kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, walam ya tali ala dzalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya. Rahasia-rahasia Allah tersebut tidak pernah diketahui oleh malaikat yang didekatkan Jibril, dan tidak pula nabi yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza min sya'nillah, kata Syekh Shalih Fauzan. Ini urusan Allah takdir. Wa minal ghaib alladzi la ya'lamuhu illallah, di antara perkara ghaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa la ya'lamuhu ghairuh, enggak ada yang tahu selain Allah. Adal malaikatu wal anbiya wala ghairuh. Enggak malaikat, enggak para nabi ataupun selain para nabi. Afdalur rasul yaqul. Sebaik rasul yang paling utama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Seandainya saya tahu perkara ghaib, tentu akan melakukan memperbanyak amal-amal kebaikan. Banyak sekali ya terkait hal ini yang Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara gaib. Wa ta'amuk wa nazar fi dzalika dzari'atul khidlan. Ya. Ta'amuk berdalam-dalam dan meneliti tentang takdir, rahasia takdir itu adalah dzari'atul khidlan. Adalah wasilah, jalan menuju kehinaan. Wasulamul hirman, tangga menuju hal-hal yang dilarang, diharamkan. Wa darajatut tughyan, dan derajat orang-orang yang zalim, togut, yang melampaui batas. Ya. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, hadza kalamun adzimun, ini perkataan yang luar biasa dari Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, at-ta'amuq fil qada' wal qadar wa masailihi. Fil qada', yaitu berdalam-dalam dalam qada' dan qadar dan perincian permasalahan. Wa isghalul waqti wan nafsi wal qalbi, menyibukkan waktu, menyibukkan jiwa kalbu mikirin takdir. mimma yurisu asyukuk, yang hanya mewariskan, melahirkan apa? Keraguan. Wa yakhdhulu anil amal. Ya. Dan akhirnya apa? Ya. Dan ini malah membuat kita lalai dari amal. Ya. Malah jadi enggak beramal. Fahada minal la'ib wal khizlan. Ini merupakan bentuk main-main dan kehinaan, merupakan tipu daya setan. Idh khadallahu al-abda syaglahu fi hadhil umur. Karena Allah telah menelantarkan seorang hamba, ya, karena si hamba ini melakukan hal yang sia-sia. Ya, dia menyibukkan diri perkara ini, sibuk mikirin takdir. Wa idza akramallahu al-abda, jika Allah muliakan seorang hamba, syaghalahu fi ta'atihi. Allah akan sibukkan si hamba, ya, dalam ketaatan padanya. Waqtinami waqtihi. Ya. Dan dia menjaga, memanfaatkan sebaik-baik waktunya. Fa nahnu lana hududun wa la nata'addaha. Kita memiliki batasan yang kita tidak boleh lampaui, langgar batasan itu. Fallahumma kallafana bil bahsi fil qada wal qadar. Allah enggak membebani kita untuk mengkaji, membahas, meneliti qada dan qadar, walakin kallafana bi'tiqadi dzalik. Allah hanya membebani kita untuk meyakini takdir, wabil amali saleh wa tarkil amali sayyi, agar kita beramal saleh dan meninggalkan amal yang buruk. Fal hadzar kullal hadzar min dzalika, kata Syekh Ath-Thahawi. Maka waspadalah. Waspadalah dari hal tersebut, nadaran wa fikran wa waswasatan. Dari nadar, cara pandang, memikirkan dan bentuk waswas. Ai ihdar min hadhil umuri, kata Syekh. Hati-hati dari perkara-perkara ini. Wa nadar fi hadhil umur, nadar fi berarti apa? Meneliti perkara itu, tafkir, memikirkan fiha, wal waswasah. Ya, dan waswas wahi at-taraddud wasyak. Ya, bimbang, ragu. Utruk hadhil umur, tinggalin perkara ini, wasudda hadzal bab aslan. Ya. Udah. Putusin aja, tinggalkan, tutup pintu permasalahan ini sama sekali, tutup. Taim. Fa innallaha ta'ala tawa ilmal qadar an anamihi. Kenapa demikian? Karena Allah telah tawa, telah melipat, menutup pengetahuan tentang takdir dari anamihi, dari pengetahuan makhluknya. Ya. Kata Syekh, ada ta'kidun lima sabak. Ini penegasan dari pembahasan sebelumnya. Al-Qadaru sirullah. Yang namanya takdir, rahasia Allah. Wa makna tawa, dan makna tawa di sini melipatkan akhfa. Menyembunyikan. Menyamarkan. Ya. Fatawallahu hadihil ma'lumati an khalqih. Itu Allah menyembunyikan, menyamarkan pengetahuan takdir ini dari makhluk-makhluknya. Dan hulaisa lahum fiha maslahatun, karena enggak ada maslahat buat mereka terkait hal ini. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syadallah.